Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma ma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online, dan kita sampai pada kasus yang kedua dalam transaksi online, yaitu menambahkan kode unik ketika transfer, yang keberadaan kode unik ini ada dua sisi yang akan kita bahas. Pertama, itu dianggap sebagai keuntungan tambahan yang dimiliki oleh penjual online. Yang kedua, apakah dalam kode unik di situ termasuk transaksi riba, sehingga tambahan ini tidak boleh dimiliki oleh penjual. Untuk yang pertama, masalah kode unik, apakah termasuk keuntungan tambahan yang diperoleh oleh penjual? Andai ini termasuk keuntungan tambahan, secara prinsip itu tidak dilarang. Kenapa? Karena penjual berhak untuk menentukan keuntungan terhadap objek yang dia jual. Sebagaimana dalil yang pernah kita baca, yaitu hadis dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtariya lahu syatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepadaku satu dinar agar aku membelikan kepada beliau, agar aku membelikan untuk beliau seekor kambing. Fashtaraitu lahu syatain, dan aku berhasil membeli dua ekor kambing. Fabi'tu ihdahuma bidinarin, kemudian salah satu saya jual dengan harga satu dinar. Waji'tu bisyati wad-dinari ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pulang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Kita tidak tahu di mana transaksi yang dilakukan oleh Urwah. Apakah itu di pasar kambing, kemudian transaksi yang keduanya di perjalanan, kita tidak tahu. Anggap saja misalnya Urwah dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dinar. Kemudian diperintahkan untuk berangkat ke pasar kambing, cari kambing. Sampai di sana Urwah membeli dua ekor kambing. Kemudian ketika Urwah mau pulang, di perjalanan ada orang yang nyari kambing. Kemudian oleh Urwah dijuallah salah satu kambing tadi dengan harga satu dinar. Kemudian dilaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Urwah menyerahkan seekor kambing dan uang satu dinar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Urwah, "Barakallahu laka fi safqati yaminik." Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang engkau lakukan. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi, Daruqutni, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Dalam hadis ini kita bisa melihat Urwah mendapatkan keuntungan berapa? 100%. Karena modalnya 1 dinar, kembali 1 dinar dan mendapatkan keuntungan seekor kambing. Dan 1 ekor kambing di masa silam harga normalnya kurang lebih 1 dinar. Ya tetap tergantung ukuran. Kalau ukuran normal biasanya harga seekor kambing kurang lebih 1 dinar. Dan dari sini kita bisa melihat Nabi SAW tidak melarang praktek yang dilakukan oleh Urwah. Beliau tidak mengatakan, "Wahai Urwah, engkau telah melakukan tindakan pembodohan. Wahai Urwah, engkau telah melakukan tindakan apa misalnya menipu konsumenmu." Tidak. Karena Rasulullah SAW paham bahwasanya ini dilakukan saling ridho. Dan hukum asal transaksi yang sudah terjadi adalah saling ridho. Tidak ada pembodohan, tidak ada penipuan, kecuali jika di situ ada bukti kalau dalam transaksi tersebut ada pembodohan atau penipuan. Kemudian dalil yang lain adalah hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, kana Zubairu ishtara al-ghabata bisab'ina wa mi'ati alfin. Zubair membeli tanah di daerah Ghabah dengan harga dengan harga 170.000, ya. Dengan harga bisab'ina wa mi'ati alfin, dengan harga 170.000. Faba'aha Abdullah bi alfi alfin wa sitti mi'ati alfin. Kemudian Abdullah bin Zubair menjualnya dengan harga 1.600.000. Abdullah bin Zubair menjualnya dengan harga 1.600.000. Untung berapa kali? Untungnya 10 kali lipat, lebih ya. Atau kurang lebih 10 kali lipat. Dan dijual oleh Abdullah bin Zubair setelah wafatnya ayahnya, Zubair bin Awam, yang ayahnya meninggalkan utang cukup banyak. Kemudian dari hasil penjualan tanah di Ghabah itu, dia, Abdullah, bisa melunasi utangnya Zubair bin Awam, plus sisanya diserahkan kepada masing-masing ahli waris, dan masing-masing ahli waris mendapatkan harta yang cukup banyak. Hadis ini diletakkan oleh Bukhari dalam sahihnya di bab barakatu malil mujahid, bab keberkahan harta mujahid, harta orang yang berperang. Berdasarkan acuan ini, dalam transaksi jual beli, penjual punya kebebasan untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang diinginkan, ya. Yang itu menjadi keuntungan baginya, selama ya dengan ketentuan tidak ada unsur pembodohan. Dan terhitung sebagai unsur pembodohan ketika di sana ada kenaikan harga yang sangat jauh melebihi dari harga pasar. Kalau kita mengacu kepada keterangan Malikiyah, maka maksimal adalah 30% di atas harga pasar. Dan termasuk juga memberi tambahan kode transfer yang berbeda untuk masing-masing konsumennya. Misalnya terpampang harga 500.000, tapi ketika proses belanja, konsumen A diminta senilai 500 dengan ngasih tambahan kode 11 misalnya. 500.000 11 rupiah. Konsumen kedua diminta untuk transfer 500.000 13 rupiah, atau kode yang lainnya. Bisa 2 digit, bisa juga 3 digit. Yang terjadi ini bukan akad utang piutang, tapi pada saat konsumen hendak beli, harga dinaikkan oleh penjual sesuai dengan kepentingan dia dalam bentuk kode transfer. Ada yang dinaikkan 11 rupiah, 13 rupiah, dan seterusnya. Dan itu penawaran dari penjual. Jika pembeli setuju, maka kode itu sekaligus menjadi tambahan harga bagi dia. Sehingga misalnya, tadi ya, harganya 500.000. Anda membaca di toko online yang disediakan oleh orang ini, seharga 500.000. Kemudian ketika chat, Anda dikasih tagihan, silahkan transfer ke nomor rekening ini dengan memberikan kode unik, misalnya 11 rupiah, 13 rupiah, atau misalnya 123, atau 231, atau 221, atau yang lainnya, sebagai misalnya penomoran. Anda niteni konsumen dari daerah ini, Surabaya 1, 123, Surabaya 2, 124, Surabaya 3, 126, dan seterusnya. Yang tambahan itu nantinya ketika diakumulasi, berarti dia menjadi tambahan keuntungan. Kalau konsumennya ridho, nggak ada masalah. Berarti harga 500, Pak, tolong transfer dengan harga sekian. Mau tidak? Kalau dia mau, selesai masalah. Bagaimana jika konsumen tidak ridho? Jika konsumen tidak ridho, penjual bisa memotong nominal pembayaran untuk kode unik transfer, sehingga yang dipotong hak dia, bukan hak konsumen. Misalnya harga 500 ribu dikurangi 11, jadinya konsumen diminta transfer 499.989. Pokoknya 500 kurang 11. Dan kalau kita beli tiket di beberapa penyedia tiket, ya, ada tiket.com atau Traveloka atau pergi-pergi atau yang lainnya, itu biasanya kode unik dipotong ke belakang. Jadi dipotong di harga tiket, bukan meminta kepada konsumen untuk menambahkan. Yang penting ada identitas, ketika nomornya susah untuk ditiru oleh yang lain, disamakan oleh yang lain, maka itu sudah cukup dijadikan sebagai batasan atau sebagai indikasi kalau orang ini sudah transfer. Yang penting sebagai pengenal. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Masalah yang kedua adalah, mengapa kode unik ini tidak termasuk riba? Kita tahu bahasanya, riba sekecil apapun hukumnya terlarang. 11 rupiah, tidak boleh. 10 rupiah, juga tidak boleh. Riba sekecil apapun hukumnya dilarang. Berdasarkan sebuah pernyataan dari Ka'ab Al-Ahbar, dia mengatakan, dirhamu riban ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanyah. Satu dirham riba yang dimakan seseorang sementara dia tahu kalau itu riba lebih buruk daripada 36 kali berzina. Hadisnya riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni. Mohon dilihat di footnote. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dari Abdullah bin Hamdalah. Namun sanadnya dhaif sebagaimana keterangan Syu'aib Al-Arnaut. Dan yang benar ini adalah perkataan Ka'ab Al-Ahbar, seorang mantan Yahudi yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Ka'ab bukan termasuk sahabat. Meskipun dulu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab tidak masuk Islam, baru masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Status Ka'ab seperti ini masuk dalam kategori tabi'in, dan tabi'in yang pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam namun belum masuk Islam disebut dengan istilah mukhadram. Ada juga tabi'in yang sudah masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak disebut sahabat, seperti Raja Najasyi, Uwais Al-Qarni, Abu Muslim Al-Khawlani dari Syam, dan beberapa yang lainnya yang mereka juga dikategorikan sebagai mukhadram. Baik. Dari perkataan Ka'ab Al-Ahbar menunjukkan bahwa sekecil apapun tambahan dari akad utang piutang adalah riba. Nah sekarang, kenapa kode unik itu tidak termasuk riba? Sekarang kita lihat. Yang terjadi dalam transfer ketika orang diminta untuk memberikan kode unik itu adalah transfer untuk akad jual beli, bukan akad bayar utang. Saya beli HP seharga 2 juta. Sudah deal harga 2 juta. Ketika saya mau transfer, saya diminta oleh pihak penjual, tolong kamu transfer 2.123 rupiah. Lalu saya transfer 2 juta, di ujungnya ada 123. Kemudian saya transfer. Dia memberikan tawaran kepada saya, 2 juta kasih tambahan ini, dan saya setuju. Berarti ketika saya transfer 2 juta plus 123 rupiah, tadi statusnya sebagai alat bayar, dan bukan saya memberikan utang kepada Anda. Sementara tambahan yang berstatus riba itu berlaku dalam transaksi utang. Dan ini tidak ada transaksi utang. Tayyib. Karena itulah, wallahu ta'ala alam, insyaallah keberadaan kode unik tersebut bukan termasuk riba. Kemudian ketika terjadi transfer untuk pembayaran utang yang ada kode unik ya, kita tambahkan di halaman 134. Karena itu hindari tambahan apapun atas permintaan pemberi utang. Bisa jadi tambahan yang sangat kecil ini adalah riba. Pada prakteknya ada dua pelanggaran karena kode unik transfer yang banyak terjadi di masyarakat. Pertama, si A memberi utang kepada si B senilai tertentu dan pembayaran via transfer bank. Yang kedua, si A menjual barang secara kredit kepada si B dan pembayaran via transfer bank. Untuk dua kasus ini tidak diperkenankan memberikan tambahan kode unik transfer. Misal utang 1 juta tapi minta ditransfer 1.025.000. Tambahan 25.000, hindari yang semacam ini karena bisa jadi ini masuk kategori riba. Baik. Solusinya gimana? Kalau ingin dijadikan sebagai identitas, maka sebaiknya yang dikurangi adalah nilai 1 jutanya. Sehingga jadi misalnya 999.975 rupiah. 1 juta kurang selawi. Nah, seperti itu boleh ya. Baik, insyaallah Anda bisa memahami cukup jelas insyaallah di sini. Sehingga terkait masalah kode unik, pertama, apakah ini masuk keuntungan penjual? Jawabannya, andai pun itu masuk, enggak jadi masalah selama dilakukan saling ridho. Yang kedua, apakah ini termasuk riba? Jawabannya dikasih rincian. Ya. Jika transfer itu untuk pembayaran jual beli, barang masih berada di tangan penjual, kemudian Anda transfer dulu, baru nanti penjual kirim barang itu, maka keberadaan kode unik gak masalah, bukan termasuk riba. Karena transfer di sini fungsinya adalah sebagai alat pembayaran transaksi jual beli. Yang kedua, tambahan kode unik untuk pelunasan utang melalui transfer. Baik utang uang maupun utang karena jual beli kredit. Ini hukumnya riba. Sehingga misalnya Anda utang 1 juta, tapi ketika transfer Anda ngasih tambahan 1.123.000. Itu tidak boleh. Atau saat nyicil pembelian kredit melalui transfer bank, di situ dikasih kode tambahan, misalnya 1.213.000. Ini juga tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah cukup jelas dari penjelasan yang sudah kita bahas. Tayyib. Dan berikutnya, kita beralih kepada kasus yang ketiga, yaitu tentang masalah free shipping atau gratis ongkir. Bagaimana hukum memberikan layanan untuk free shipping atau gratis ongkir? Ada beberapa kondisi untuk free ongkir. Pertama, free ongkir dari marketplace. Bagian ini telah kita bahas pada kajian seputar marketplace. Mungkin Anda bisa mengulang. Dan kesimpulan yang saya berikan bahwa dalam transaksi marketplace kemudian ada free ongkir, ada diskon dan seterusnya, itu tidak termasuk transaksi riba karena di situ bukan termasuk tambahan dari akad utang piutang. Ini saya bahas di mulai halaman 117 ya, tentang masalah status kepemilikan uang di rekber. 117, 118, di situ saya tegaskan. Alhamdulillah dari sini kita bisa menegaskan bahwa uang itu adalah milik penjual barang di marketplace. Sehingga keberadaan uang itu tidak termasuk atau apa? Fasilitas yang diberikan oleh marketplace kepada pembeli itu tidak termasuk fasilitas ribawi. Kemudian juga kita tegaskan di halaman 120, Kesimpulannya, uang yang mengendap di rekber itu bukan dana pinjaman konsumen ke marketplace, sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah apapun dari marketplace tidak termasuk keuntungan karena transaksi utang piutang yang statusnya riba. Karena itu adanya diskon atau free ongkir dari marketplace tidak termasuk riba. Ada di halaman 120. Baik. Berarti Anda kalau misalnya mau dikasih catatan ya. Di halaman 134 rincian free ongkir yang pertama, nah, Anda bisa kasih catatan, lihat halaman 120. Yang kedua, free ongkir untuk pembelian dengan kuantitas tertentu. Yang ketiga, free ongkir murni dari pemberian penjual. Untuk yang kedua, free ongkir untuk pembelian dengan kuantitas tertentu. Tujuan utama dalam transaksi online adalah konsumen mendapatkan barang yang dia inginkan, sampai di tujuan dengan selamat. Terlepas dengan cara apapun bentuk pengiriman yang dilakukan oleh penjual, dan bisa dia bisa mengantarkannya sendiri atau melalui kurir atau yang lainnya. Karena itu masalah pengiriman sifatnya mengikuti dan bukan tujuan utama akad. Bahwa pengiriman itu bukan tujuan utama akad. Tujuan utama akadnya apa? Sampainya barang di tempat konsumen. Selanjutnya, siapa yang berkewajiban menanggung biaya kirim? Maka jawabannya adalah pemiliknya. Pemiliknya siapa? Kalau sudah akad, berarti pemiliknya siapa? Pembeli. Jika sudah akad, berarti pemiliknya adalah pembeli. Sehingga konsumen online yang telah membeli barang itu, bahkan dia sudah bayar secara tunai, maka barang itu menjadi hak milik konsumen, meskipun belum dia terima. Karena itu pada asalnya, konsumenlah yang berkewajiban untuk menanggung biaya pengiriman barang itu. Karena itu ketika penjual menjanjikan free ongkir untuk pembelian dengan kuantitas tertentu, berarti bentuknya adalah hadiah bersyarat dalam bentuk biaya ongkir. Nah, ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendekatan fikih untuk hadiah bersyarat bagi konsumen. Di sini saya sebutkan ada pendekatan 1, pendekatan 2. Dan wallahu ta'ala alam, dari dua pendekatan ini, intinya dua-duanya diperbolehkan. Cuman itu masuk kategori akad apa? Coba kita baca ya. Bahwa hadiah ini statusnya adalah janji hibah. Ini pendekatan yang pertama. Bahwa hadiah ini statusnya adalah janji hibah. Sementara uang yang dibayarkan adalah sebagai ganti untuk nilai barang dan bukan hadiah. Karena hadiah ini sama sekali tidak mempengaruhi harga. Tujuan utamanya adalah memotivasi pembeli untuk memenuhi target beli. Ibnu Qudamah mengatakan, "Wala yasihhu ta'liqul hibah bi syartin, li'annaha tamlikun li mu'ayyanin fil hayati, falam yajuz ta'liquha 'ala syartin kal bai'i." Tidak sah menggantungkan hibah dengan syarat tertentu. Karena hibah sifatnya memberi kepada seseorang selama dia masih hidup. Karena itu tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu seperti disyaratkan jual beli. Jika digantungkan dengan syarat tertentu seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika hadiah kami dikembalikan dari Najasyi, nanti jadi milikmu. Sehingga statusnya adalah janji hadiah dan bukan hadiah. Baik, nanti saya bantu dengan beberapa tulisan ya di papan tulis. Terkait hadis di atas, kisahnya adalah, jadi Ibnu Qudamah mengutip sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "In raj'at hadiyatuna ilan najasyi fahiya laki." Kalau hadiah saya yang sudah saya kirim ke Najasyi itu dikembalikan, maka nanti hadiah itu jadi milik kamu. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah. Kita lihat hadis Ummu Salamah. Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Dan beliau sampaikan kepada Ummu Salamah, "Inni qad ahdaitu ila an-Najasyi hullatan wa awaqi." Aku telah mengirim hadiah kepada Najasyi berupa kain dan beberapa uqiyah misik. "Wala ara an-Najasyi illa qad mata." Dan nampaknya Najasyi sudah meninggal, sementara hadiah itu belum sampai di tangannya. "Wala ara illa hadiyati mardudatan alayya." Dan nampaknya hadiahku juga dikembalikan kepadaku. "Fa in ruddat alayya fahiya laki." Nanti kalau hadiah itu ternyata dikembalikan dan sampai kepadaku, saya akan kasihkan ke kamu. Kejadiannya ternyata seperti yang beliau sabdakan. Hadiah itu dikembalikan kepada beliau, lalu semua istrinya diberi misik satu uqiyah dan sisanya diberikan kepada Ummu Salamah berikut pakaiannya. Padahal tadi Ummu Salamah mau dikasih beberapa uqiyah, tapi ternyata tidak semua yang dikembalikan dikasihkan langsung ke Ummu Salamah. Sebagiannya dibagikan kepada para istri Rasulullah SAW, sisanya diberikan kepada Ummu Salamah. Ibnu Qudamah memahami bahwa pernyataan Nabi SAW kepada Ummu Salamah sebelum hadiah itu sampai, statusnya adalah janji hibah dan bukan hibah. Lalu beliau mengkiaskan untuk semua hibah yang bergantung, statusnya adalah bukan hibah tapi janji hibah. Termasuk orang yang mengatakan, "Beli barang saya sekian, nanti saya kasih motor." Maka di sini janji hibah dan bukan hibah. Konsekuensi dari pendekatan ini, hadiah semacam ini dibolehkan karena hukum asal muamalah adalah halal. Pemberian hadiah ini tidak boleh menarik kembali, pemberi hadiah tidak boleh menarik kembali hadiah itu setelah diberikan ke konsumennya, meskipun akad transaksinya dibatalkan karena ada larangan menarik kembali pemberian. Boleh tidak memberitahukan jenis hadiah ini ke konsumen karena ketidakjelasan dalam transaksi sosial, hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, janji hadiah mungkin saja digagalkan menurut pendapat jumhur ulama, dan itu yang dipahami oleh Ibnu Qudamah. Baik, saya tuliskan ya. Bismillah. Kita akan bahas tentang keberadaan free ongkir. Free ongkir karena beli banyak gitu aja. Beli banyak. Free ongkir karena beli banyak berarti jika kita anggap ini sebagai hadiah, beli banyak itu sebagai syaratnya. Sehingga syarat untuk bisa dapat hadiah adalah beli banyak. Sudah? Nah, ini yang disebut dengan hibah masyrutah atau hadiah masyrutah. Hadiah bersyarat atau hibah bersyarat. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh. Cuman ulama berbeda pendapat mengenai pendekatannya. Pendapat yang pertama, hibah bersyarat itu tidak lazim. Hadiah atau hibah bersyarat itu sama dengan janji hadiah atau janji hibah. Dan janji hadiah atau janji hibah itu tidak mengikat. Dalam arti apa? Selama belum diserahkan, maka selama belum diserahkan, boleh dibatalkan. Sehingga kalau saya menyampaikan kepada para pemirsa, siapa yang bisa membaca surat Al-Kahfi sekali nafas? Tidak bisa ya. Siapa yang bisa membaca surat Al-Fatihah sekali nafas, maka nanti saya kasih uang 100.000. Menyampaikan kalimat seperti ini, berarti itu sama dengan menyampaikan hadiah bersyarat. Dan itu masuk janji hadiah. Ternyata dalam waktu 1 jam gak ada yang respon. Setelah itu saya pergi. Maka saya berhak untuk membatalkan apa yang tadi saya sampaikan. Setelah 2 jam, ada salah satu di antara jamaah yang membaca Al-Fatihah setengah nafas. Apakah saya berkewajiban untuk memberikan hadiah? Jawabannya, saya boleh batalkan. Tadi saya tunggu lama, nggak ada yang respon, ya sudah saya tinggal, batal. Lah ini Pak, saya sudah berhasil, kenapa nggak tadi? Nah, saya boleh beralasan demikian. Sehingga ketika dia belum diserahkan, maka tidak mengikat. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama. Ini yang pendekatan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Sehingga misalnya begini, dia sudah terlanjur beli banyak, tapi ternyata disuruh bayar ongkir. Loh, katanya free ongkir. Itu promo Pak, berlaku bulan kemarin, sekarang sudah nggak berlaku. Meskipun iklannya belum dihapus. Nah itu diperbolehkan dalam arti posisi hibah bersyarat itu bisa dibatalkan karena sifatnya janji hibah atau janji hadiah. Baik. Ini pendekatan yang pertama. Sekarang coba kita baca pendekatan yang kedua. Dan tolong Anda pelajari bagian konsekuensinya ya. Anda pelajari bagian konsekuensinya. Konsekuensi dari pendekatan pertama, hadiah ini boleh karena hukum asal muamalah diperbolehkan. Yang kedua, pemberi hadiah tidak boleh menarik kembali jika hadiah sudah diserahkan. Jika sudah akad, pembeli beli banyak, lalu penjual mengantar dengan cara free ongkir. Setelah sampai, selang misalnya 1 hari, pembeli tidak boleh ditagih. Tolong bayar ongkirnya. Karena hadiahnya sudah, seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena hadiahnya sudah diserahkan. Dan hadiah yang sudah diserahkan tidak boleh ditarik. Boleh tidak memberitahu jenis hadiah itu ke konsumen? Misalnya, beli banyak dapat sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya pokoknya sesuatu banget lah. Lah apa? Ya yang penting pokoknya sesuatu. Wah, goror itu. Tidak masalah. Karena goror dalam hadiah hukumnya boleh. Dan konsekuensi yang keempat, Anda catat ini ya. Janji hadiah mungkin saja digagalkan menurut pendapat jumhur ulama. Dan di bawahnya saya cantumkan footnote mengenai hukum menepati janji. Di situ ada 3 pendapat. Ya. Ada khilaf dalam masalah ini. Selanjutnya, pendekatan yang kedua. Hadiah ini termasuk bagian dari objek yang dijual. Sehingga barang yang harus dibayarkan konsumen adalah harga untuk sehingga harga yang dibayarkan konsumen adalah harga untuk barang sekaligus hadiahnya. Karena itu transaksi dilakukan untuk barang dan hadiah. Disebutkan dalam Tahdzibul Furuq, al-hibah al-muqarinatu lil bai'i innama hiya mujaratu tasmiyah. Fa idza qala syakhsun li akhar ashtari minka daraka bi mi'atin ala an tahibani thawbaka fa fa'ala fa ad-dar wa thawbu mabi'ani ma'an bi mi'atin. Hibah yang disatukan dengan transaksi jual beli statusnya hanya nama saja. Statusnya hanya namanya disebut hibah tapi aslinya bukan hibah. Jika ada orang yang mengatakan saya mau beli rumahmu seharga 100 dinar. Dengan syarat kamu harus menghibahkan baju kamu kepada saya. Dan itu disanggupi, ya. Fafa'ala, dan itu disanggupi, maka rumah dan baju keduanya adalah barang dagangan yang harganya 100 dinar. Baik. Kemudian di sini sebagai ilustrasi, barang X dijual dengan harga 100.000. Jika beli 5 gratis ongkir. Maka saat konsumen membayar 500 ribu, hakikatnya adalah membayar 5 barang plus ongkir barang itu. Ya. Sehingga 500 ribu itu untuk harga barang plus harga ongkirnya. Konsekuensi dari pendekatan ini, bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini karena terhitung sebagai jual beli saling ridho. Yang kedua, berlaku semua syarat dalam transaksi jual beli untuk hadiah ini. Karena itu jenis hadiah yang diberikan harus jelas. Dalam hal ini nilai ongkir harus jelas karena dia statusnya objek yang turut diperdagangkan. Berlaku semua hukum khiyar pada barang, wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu karena dia bagian dari objek transaksi. Penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksi dibatalkan karena dia barang yang ditransaksikan. Baik. Jadi berdasarkan pendekatan yang kedua tentang free ongkir karena beli banyak. Pendekatan yang kedua, free ongkir itu masuk harga. Masuk dalam harga. Sehingga dia juga dibeli oleh konsumen. Dalam arti tadi ya, jika objek X harganya adalah 500 ribu, beli 5 free ongkir, beli 5 free ongkir, maka yang terjadi gini. Beli 5 berarti berapa? 2,5 juta. 2,5 juta itu adalah pembayaran untuk 5 objek X plus plus ongkir. Baik. Berarti sebenarnya dia beli 2. Beli ini dan beli ongkir. Beli objeknya dan beli ongkirnya. Dia bayar 2 itu. Nah, objek X jelas. Ini jelas ya. Kenapa jelas? Ada deskripsinya. Agar tidak terjadi goror, maka ini juga harus jelas. Ini juga harus jelas. Karena itu, ini harus ditegaskan. Ongkirnya pakai yang mana? Yang reguler, yang apalagi? Biasanya ekonomi, atau yang apa misalnya ekspres, atau yang gimana? Karena jadinya harganya beda-beda dan nanti kecepatan sampainya beda-beda. Maka di sini harus dijelaskan. Sehingga disebutkan free ongkir untuk kurir ini, ya kan, kurir itu macam-macam ya. Ada yang kelas besar, ada yang murah, ada yang mahal. Untuk kurir ini dengan jenis layanan ini. Nah, ketika ada seperti itu, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau free ongkir, free ongkirnya pakai apa, Pak? Pokoknya yang penting sampai. Berapa hari? Ya bisa sebulan, dua bulan. Nah, itu enggak boleh ya. Karena jadinya enggak jelas. Wallahu taala alam. Baik. Sehingga dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, apapun pendekatannya, keduanya diperbolehkan. Kemudian kita masih meninggalkan satu pembahasan lagi, yaitu yang ketiga, free ongkir murni pemberian dari penjual. Free ongkir yang murni pemberian dari penjual, hukumnya diperbolehkan. Karena itu masuk dari tawabi'ul aqd. Dan itu kembali kepada urf yang berlaku dalam transaksi online. Jika pengiriman murni gratis tanpa ada penambahan harga barang, hukumnya tidak masalah dan statusnya murni dari hibah penjual dan itu diperbolehkan. Baik, kesimpulannya terkait kasus free ongkir, ya, meskipun agak panjang di sini saya bahas. Baik, nomor 1, 2 maupun 3 di halaman 135 Anda lihat free ongkir untuk kasus untuk kasus di marketplace. Free ongkir untuk pembelian dengan kuantitas tertentu, Free ongkir yang murni pemberian dari penjual, ketiganya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Dan selanjutnya, bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait materi yang sebelumnya Ustaz, tentang menjadi wakil yang berbayarkan, hukumnya tidak boleh kan Ustaz ya. Kalau misalnya sudah terlanjur jadi reseller yang berbayar, terus apakah keuntungan margin sama fee yang didapatkan itu juga status hukumnya berubah Ustaz? Terus yang ingin saya tanyakan juga Ustaz, kalau misalnya wakil berbayar itu memang tidak bisa, berarti sejenis yang kayak franchise atau misalnya kita mau usaha mitra seperti Alfamidi atau Indomaret itu kan kita membayar hak lisensi penjualan Ustaz, berarti hal yang seperti itu juga tidak boleh kan, tidak dibolehkan ya Ustaz. Kemudian kalau masih boleh Ustaz, saya mau tanyakan tentang yang materi yang masih awal Ustaz, tentang syarat jual beli. Yang ingin saya tanyakan, kan sempat disebutkan kalau misalnya yang maksudnya anak kecil itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli Ustaz. Nah bagaimana kalau misalnya, kan biasa kalau dulu-dulu biasa orang tua kan suruh kita membeli ke warung sebelah, biasa dikasih uang untuk membeli, apakah model transaksi begitu juga tidak dibolehkan? Kan biasa orang tua mengajarkan untuk pergi belanja begitu Ustaz, apakah itu tidak dibolehkan? Baik. Terus terakhir Ustaz, yang masalah kode unik Ustaz, kemarin sempat waktu beli tanah kan itu di perjanjian jual belinya kan membayarnya 1,5 cicil dicicil 1,5 per bulan ke yang jual tanah. Kemudian untuk pembayarannya kan ada kode uniknya itu tujuannya katanya untuk pembeda dari transaksi yang dilakukan sama orang lain. Jadi yang kode uniknya itu yang dipakai nomor akadnya Ustaz. Nah yang kemudian yang saya lakukan kan kemarin saya pikirnya ini kan kalau kode unik itu kan uang juga, jadi waktu saya transfer kode uniknya itu saya tidak taruh di transfernya tapi saya taruh di nomor referensinya, dan pada saat saya melakukan itu saya konfirmasi ke penjual, tidak ada masalah ke penjual. Bagaimana dengan hukumnya ini Ustaz? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba bahas yang pertama, wakil berbayar apakah itu tidak boleh. Saya tidak mengatakan tidak boleh ya, tapi ketika wakil itu bayar maka jadinya bukan wakil lagi, namun jadinya trader. Dan jika dia statusnya sebagai seorang trader tengkulak, maka untuk bisa kembali menjual barang yang dia beli, karena dia suruh bayar ya, untuk bisa kembali menjual barang yang sudah dia beli harus menunggu terlebih dahulu barang itu sampai di tempatnya. Sehingga misalnya Anda yang berada di Makassar membeli barang dari Surabaya, Anda transfer dulu, diminta oleh penjualnya, kamu kalau mau beli barang saya ya transfer dulu Pak, misalnya 1 juta, nanti barangnya seperti ini, Anda dikasih gambar. Setelah Anda transfer, barang itu dikirim, gambarnya sudah Anda dapatkan, boleh nggak Anda tawarkan ke orang lain di Makassar? Boleh, tapi Anda tidak boleh berakad. Loh, bukankah posisi saya sudah jadi wakil dari orang yang ada di Surabaya? Jawabannya, Anda bukan wakil, Anda itu beli barang dari orang di Surabaya. Kok bisa? Karena wakil itu tidak perlu bayar. Sedangkan Anda kan bayar dulu untuk beli barang itu, berarti Anda bukan wakil. Nah, selanjutnya tunggu barang itu sampai di tempat Anda. Setelah sampai di Makassar, di tempat Anda, baru boleh Anda jual ke orang lain. Kalau sebatas menawarkan, silahkan, karena penawaran itu bukan termasuk akad. Tapi kalau akad, tidak boleh. Wallahu'alam. Sehingga bagaimana dengan franchise? franchise itu dia jual beli biasa. Namun jual belinya untuk objek yang banyak ya. Yang ditransaksikan dalam franchise itu kan brand, SOP, bahan baku dan semuanya dijual. Atau semuanya ditransaksikan. Brand misalnya disewakan. Nyewa brand selama setahun. SOP disewakan selama masa franchise misalnya. Bahan baku jual beli. Sehingga franchisee, orang yang membeli waralaba, dia beli bahan baku. Maka status dia bukan wakil, karena dia sudah membeli semua yang dibutuhkan, tapi dia diizinkan untuk memajang brand yang dimiliki oleh franchisor. Dan itu diperbolehkan, karena di situ sama dengan membeli sesuatu plus tawabi'nya, plus pengikutnya. Misalnya beli tanah, plus dia harus beli jalan menuju tanah itu. Karena kalau enggak, dia enggak bisa untuk menuju, enggak punya akses untuk menuju tanahnya. Atau orang misalnya beli binatang, burung atau apa, plus kurungannya. Karena kalau enggak mungkin dia pegangi terus ya. Nyekeli burung terus sampai rumah itu enggak mungkin. Atau beli apa lagi misalnya. Beli andekan motor dengan helm terpisah harganya. Beli motor plus beli helmnya. Karena kalau enggak, kamu enggak bisa pulang. Ini jalan protokol. Kamu pulang enggak pakai helm, sementara motor enggak diantar, nanti kamu dicegat sama polisi. Melanggar lalu lintas. Nah, seperti itu contoh bentuk menjual barang plus pengikutnya. Dalam franchise juga demikian. Dulu sudah pernah kita bahas ini di kajian pengantar fikih jual beli. Mungkin Anda bisa ulang ya, tentang masalah akad franchise. Kemudian tentang belanja dengan atau anak kecil belanja, anak kecil beli barang disuruh orang tuanya. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena ketika disuruh oleh orang tuanya, berarti di situ ada pengawasan wali. Tolong belikan ini dengan harga misalnya 10.000. Anak dikasih 10.000, berangkat dia ke toko. Nah, orang tua kan tahu nanti kembaliannya berapa, barangnya yang didapatkan apa. Nah, selama itu atas pengawasan wali, hukumnya boleh. Kemudian yang terakhir, kode unik ditambahkan di nomor referensi. Itu yang bagus ya. Karena akad Anda kan cicilan. Anda beli tanah dan Anda bayar dengan cara dicicil, maka keberadaan kode unik atas permintaan dari pihak penjual melebihi dari harga yang sudah disepakati bisa jadi termasuk tambahan dari akad utang piutang, dan kalau bisa dihindari. Karena itu bagus sekali jika kode uniknya Anda taruh di nomor referensi. Wallahu a'lam. Silakan. Silahkan. Halo. Silahkan. Halo. Anda sudah terhubung, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mau nanya Ustaz. Ini kan saya kan kerja di bukan kerja sih, saya mau ngelamar kerja di salah satu di lembaga di dekat rumah saya. Nah, kebetulan di sini saya punya ibu ya, bapak sudah meninggal, jadi saya ini rencananya mau kerja di dekat rumahnya ibu gitu Ustaz. Tapi syaratnya saya ini harus ya potong jenggot sama apa itu namanya celananya itu harus dipanjangkan, harus isbal. Nah, gimana itu Ustaz? Apakah saya harus nuruti lembaga itu atau gimana? Atau saya cari pekerjaan lain? Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sarankan kalau memang di tempat Anda, kayaknya di Madura ya, ada lokasi pekerjaan lain yang lebih bersih dari pelanggaran syar'i, sebaiknya Anda pilih yang lain. Karena yang jamin rizki adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan tempat Anda bekerja. Dan kita tidak tahu rizki kita ada di mana. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu dari mana arah rizki itu akan datang kepada Anda. Karena itu tanamkan keyakinan bahwa adanya pelanggaran, adanya bentuk meninggalkan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, sementara itu kita jadikan sebagai alasan untuk mencari dunia adalah satu hal yang gak baik. Semoga dengan Anda tinggalkan ini, nantinya Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan mohon untuk dijadikan sebagai prinsip, jangan terlalu menggantungkan kepada orang lain, dalam arti seolah-olah kita itu gak bisa dapat apapun, gak bisa dapat rezeki kalau gak melamar pekerjaan. Padahal yang namanya pendapatan, yang namanya harta, rizki yang Allah sediakan untuk hamba, itu tidak identik dengan Anda melamar kerja. Bayangan mereka yang sekolah di universitas, di SMK, itu kan setelah ini saya akan melamar kerja di sini, melamar kerja di sini. Kalau nggak diterima, itu Masya Allah ya, seolah-olah jadi beban berat dia dalam hidup ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi tidak memberitahu kepada hamba di mana rizkinya berada, maka hamba hanya bisa melakukan upaya yang terbaik untuk mendapatkannya. Karena itu tinggalkan semua hal yang melanggar dan jangan terlalu menggantungkan kepada perusahaan tertentu. Sudahlah, cari sesuai dengan apa yang dihalalkan dan yang tidak melanggar syariat. Insya Allah usaha yang kita lakukan nanti jika memang itu adalah jatah rizki kita, akan Allah mudahkan ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kullun muyassarun lima khuliqalah, masing-masing dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Begini, Ustaz, istri anak itu kan sebagai apa istrinya wakalah atau kerjasama agen dari istri teman anak untuk penjualan barang-barang sifatnya inden. Jadi pesan dulu, terus dibuatkan, baru dijual ke pembelinya, dikirimkan ke pembeli. Nah ini sifatnya tuh caranya, kan kemarin saya jelaskan bahwa tidak apa istisna untuk DP gitu, dengan jangka waktu 2 minggu 14 hari sifat untuk pembuatannya. Nah yang jadi masalah ini, istri itu bertanya gimana jika memang pembayarannya full dari pembeli, pembayarannya full di uangnya ke istri anak, terus ditransfer ke teman istri anak gitu, dan kemudian dibuatkan barangnya, baru jangka waktunya 14 hari diinfokan, dan memang tidak pernah melewati batas jangka waktu gitu. Itu bagaimana hukumnya? Itu yang pertama, Ustaz. Afwan, yang keduanya terkait yang kode unik, Ustaz. Misalkan kalau biasanya anak transfer ke dari bank BNI ke muamalat itu pasti atau ke bank lain itu ada 6.500 dan 7.500 untuk dia transfernya. Nah ini ada aplikasi di Play Store namanya Flip. Jadi si Flip ini hanya mempunyai bank untuk ditransfer ke dia itu bank BNI saja, untuk bank lain itu digunakan untuk transfer ke penyembatani ke bank lainnya, bank seperti muamalat atau bank BRI yang lainnya. Anak itu menggunakan BNI transfer ke Flip tersebut, namun harus ada kode unik dan memang lebih murah jadinya, jadi kurang dari biaya transfer biasanya. Misalkan kode uniknya 346, 348, jadi seperti membayar jasa untuk transfer. Nah, apakah ini boleh gitu? Jadi maksudnya, jadi nanti transfer ke BNI, ke Flipnya, nanti Flipnya kalau ingin transfer ke muamalat, dia menggunakan bank muamalat untuk transfer ke muamalat yang lainnya. Jadi lebih murah untuk biaya transfernya. Gitu aja. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, untuk kasus yang pertama, posisi istri Anda sebagai agen dari produsen, sehingga dia bisa melakukan akad istisna mewakili produsennya. Dan dalam akad istisna Boleh dilakukan secara tunai, boleh juga dilakukan secara kredit. Boleh dibayar cicil dulu atau DP dulu di depan, kemudian nanti sisanya dilunasi di belakang. Boleh juga lunas di depan. Karena dalam akad istitsna itu lebih longgar, para ulama lebih mendekatkan akad istitsna itu kepada akad jual beli jasa, proses produksi, dan bukan sebatas jual beli barang. Karena itu tidak jadi masalah ketika konsumennya bayar tunai, ditransfer ke istri Anda, kemudian istri Anda mentransfer ke temannya yang merupakan produsennya. Walhamdulillah. Kemudian yang kedua, untuk kode unik di flip, saya mendapatkan info, info ini dari orang dalam. Salah satu pemilik flip itu adalah keponakan saya, dan yang menyampaikan ini teman dekat saya. Ustadz, salah satu pemilik flip itu adalah keponakan saya, insya Allah menjadi aset karya muslim anak bangsa. Sejauh ini tetap istiqomah walaupun tawaran untuk dibeli pihak-pihak non-muslim. Dan beberapa lembaga ribawi yang selalu ditolak. Kemudian disampaikan, saya mau menambahkan bahwa jumlah rupiah sebagai kode unik tidak diambil oleh pihak flip, melainkan dikumpulkan yang suatu saat bisa diambil rupiah atau dibelanjakan pulsa. Ini informasi dari beliau yang salah satu pemilik flip adalah keponakannya. Baik, sehingga insya Allah untuk kode unik seperti yang dicantumkan, jika di situ disepakati, maka tidak ada praktek riba. Karena yang saya pahami begini, flip posisinya bukan penerima utang, tapi dia sebagai intermediat yang nantinya akan menyalurkan dana Anda ke rekening tujuan. Dan flip sebenarnya berhak untuk mendapatkan fee karena dia berjasa. Fee dari jasa itu andai diwujudkan dalam bentuk kode unik, insya Allah itu sudah selesai masalah. Berarti misalnya dia dapat fee Rp123 atau Rp220 misalnya. Andai dia dapat fee dari itu sudah cukup. Artinya itu bukan termasuk riba. Bahasa lain, flip adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengantarkan uang kita. Pak, tolong antarkan duit ini, saya titip ke seorang kurir, antarkan duit 500 ribu ini kepada B. Dia berangkat ke B, tentu dia butuh tenaga, dia butuh waktu. Saya kasih tambahan untuk dia, ini 50 ribu untuk biaya kirim. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Apakah saya memberi utang kepada B? Tidak. Karena uang itu bukan uang yang saya berikan B. Saya serahkan ke B sebagai wakil saya untuk mengantarkan kepada, saya serahkan kepada orang ini untuk mengantarkannya kepada B. Sehingga status uang itu bukan utang dari saya kepada orang tadi, namun saya berikan ke B melalui orang ini. Sehingga dia berhak untuk dapat biaya admin, dia berhak untuk dapat fee. Andai kode unik itu adalah fee, hukumnya diperbolehkan, bisa menjadi sumber pendapatan bagi flip. Namun misalnya kode unik itu bukan fee, dan nanti akan boleh ditarik kembali oleh penggunanya setelah terakumulasi sekian, walhamdulillah berarti flip tidak mengambil keuntungan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Dan tidak ada maksud bagi kami untuk iklan ya, tapi yang saya pahami di sini dari kejadian yang ada, insya Allah itu sifatnya hanya akad wadiah, dititipkan kemudian diserahkan kepada sasaran. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mendapatkan free ongkir hanya kalau kita menggunakan Shopee Pay? Kalau pembayarannya cash, tidak mendapatkan free ongkir. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Di buku nanti kita akan bahas tentang uang digital, dan salah satunya adalah keberadaan GoPay, OVO dan seterusnya. Dan pembahasan itu tepat setelah pembahasan tentang kasus transaksi online. Kita masih punya dua kasus, kelebihan ongkir kemudian kasus barang gratis ongkir bayar. Lalu di halaman setelahnya kita masuk pembahasan tentang uang online, digital currency, dan termasuk diantaranya adalah masalah ini ya, free ongkir atau jasa karena kita menggunakan GoPay, ShopeePay, OVO dan seterusnya. Ya, semoga Anda bisa bersabar untuk menunggu pembahasan ini. Tayyib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau tanya masalah akad salam kemarin, Ustaz. Masalah kesepakatan harga. Apakah akad salam itu harga harus disepakati di awal, Ustaz? Artinya sampai kuantiti dari produk itu sesuai dengan kesepakatan, atau bisa disepakati berdasarkan kondisi harga saat pengambilan barang, artinya berdasarkan fluktuasi harga. Kemudian yang kedua, Ustaz, apakah pembayaran dalam bentuk akad salam itu harus tunai di depan sesuai dengan pesanan kita, atau memang nanti bisa dicicil seperti akad istisna? Artinya kalau misalnya belum produk mereka itu belum selesai atau masih ada yang mau dijual ke kita, apakah boleh berdasarkan kondisi barang yang kita inginkan, Ustaz? Barang kita minta kalau itu masih ada. Dan yang ketiga, Ustaz, apakah ada hak khiyar dalam akad salam? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam akad salam harus ada kesepakatan harga? Bahkan harganya harus dibayarkan di depan, sehingga harganya tidak boleh fluktuasi, tidak boleh mengalami fluktuasi tergantung dari situasi di belakang, tidak boleh. Misalnya begini, Anda minta sawit 2 kontainer, berapa harganya? Ya tergantung nanti harga sawit pada saat didatangkan. Tidak boleh kayak gitu. Itu bukan akad salam namanya. Kalau seperti ini, jika akad dilakukan di depan, sawit belum ada, dan harganya nunggu nanti, maka itu masuk kategori kalik bil kalik. Misalnya, akad dilakukan di bulan Agustus ini. Lalu Anda membuat kesepakatan dengan penjual sawit, dengan supplier sawit, nanti harganya mengikuti saat sawit kami datangkan sebulan lagi, karena sebulan lagi baru panen. Dan harga sawit itu fluktuasi, mengalami fluktuasi. Jika saat sebulan lagi ternyata harga sawit naik, kamu harus bayar lebih mahal. Kalau harga sawitnya turun, kamu bisa bayar lebih murah. Kalau kayak gitu terjadi, akadnya deal di sini, sementara pembayarannya nanti dan sawitnya belum ada, maka jadinya jual beli kalik bil kalik. Kecuali kalau Anda berakad dengan pemilik, ya. Misalnya petani sawit, dia punya lahan sawit yang sudah siap panen, cuman panennya sebulan lagi, misalnya sebulan lagi baru panen. Terus Anda akad dengan ini, Pak, kira-kira kalau saya beli sawit 2 kontainer berapa? Berarti kan barangnya sudah ada tuh, karena Anda transaksi dengan pemilik. Kalau barangnya sudah ada, pemiliknya sudah memiliki barang itu, maka tidak perlu akad salam. Akad salam itu berlaku jika barangnya belum ada. Ya. Saya coba tuliskan di sini. Ada transaksi apa, misalnya jual beli sawit. Saya tidak tahu posisi Anda sebagai penjual, pembeli, atau sebagai supplier. Kita tidak bahas itu ya. Kalau yang terjadi seperti ini, A transaksi dengan B, yang B itu pemilik kebun sawit. Di sini ada banyak pohon sawit, dan ya sudah kelihatan hasilnya, cuman dia belum dipanen, menunggu sesuai waktu tertentu. Nah, ketika A bertransaksi dengan B, untuk objek yang sudah ada, maka di sini tidak perlu akad salam. Kenapa? Objeknya sudah ada dan B yang memilikinya. Terus akad apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan akad jual beli biasa. Nah, ada dua metode yang bisa dilakukan. Pertama, jika mendekati panen, maka bisa dilakukan jual beli borongan. Jual beli borongan berarti kalau kata orang Jawa ditebas, ya. Diborong semuanya. Maka A membeli semua yang ada di sini. Dan itu boleh jika mendekati panen. Indikatornya apa? Sudah ada sebagian besar yang matang atau yang sudah siap panen. Ini boleh. Nah, jual beli borongan harga harus jelas. Harga harus jelas. Sudah satu peta ini berapa? Misalnya dikasih harga, misalnya 10 juta. Sudah? 10 juta ini mau dibayar tunai di depan, mau dicicil, mau diapain, terserah. Yang penting pokoknya 10 juta gak geser. Sementara hasil, kita kan ada harga, ada objek ya. Objeknya berdasar perkiraan. Berdasarkan perkiraan. Takhris namanya ya. Kalau di bahasa apa yang dibahas oleh para ulama tentang jual beli bitakhris. Takhris itu berarti memperkirakan. Kira-kira ini nanti hasilnya berapa? Dia cek. Oh, kurang lebih akan keluar sekian kintal atau keluar sekian ton. Baik. Nah, perkiraan selama dia mendekati hukumnya tidak termasuk goror yang terlarang. Kenapa? Karena dia mendekati, meskipun yang nanti ketika dipanen tetap ada standar deviasi plus minus. Ya. Deviasi itu bahasa Jawanya kiak kiuk. Ya. Ada kiak kiuknya. Misalnya ketemu 2 ton plus minus 1 kintal. 2 ton dengan 1 kintal selisihnya berapa? 1 banding 20 ya. 1 banding 20. Baik. Berarti kan di sini berapa persen 1 banding 20? X persen, cukup kecil ya. 0, sekian persen. Enggak jadi masalah. Kenapa? Karena dalam hal ini berapa? 5% ya. 5%. Berarti di situ plus minusnya 5%. Nah, yang namanya takhris perkiraan itu tidak mungkin tepat. Ini nanti akan keluar 2 ton, tepat 2 ton itu tidak mungkin. Itu manusia enggak bisa melakukannya. Dan dulu para sahabat melakukan ini untuk kurma. Sehingga dia misalnya borong kurma, semuanya dibeli satu peta itu dengan harga sekian. Dibayar bisa tunai, bisa dicicil, karena ini jual beli biasa. Tapi itu disyaratkan oleh Nabi SAW harus mendekati panen. Kalau belum mendekati panen, hukumnya nggak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, A, B, C. Nah, C ini pemilik kebun. Nah, B ini supplier. Dia punya hubungan dengan banyak orang, dengan C, dengan D, dengan E. C, D, E ini orang-orang yang memiliki kebun. Anda berhubungan dengan B, melakukan akadnya dengan B. B dengan banyak petani. Berarti B ini pemilik bukan? Bukan. Nah, ini boleh dilakukan akad salam. Ini boleh dilakukan akad salam. Nah, ketika melakukan akad salam, maka harga jelas. Harga harus jelas. dan tunai, sehingga tidak boleh nanti Pak ya harganya menyesuaikan, karena sawit itu fluktuatif, kadang tinggi kadang rendah tergantung suasana di pasar. Nggak boleh kayak gitu, berarti kan belum dibayar tunai karena harga masih menyesuaikan. Dan salam yang harganya tidak tunai sementara B belum memiliki barang itu, maka statusnya adalah jual beli kalik bil bil kalik. Dan jual beli kalik bil kalik ulama sepakat dilarang. Baik. Kemudian objek juga harus jelas. Objek jelas. Jelasnya di mana? Kriteria harus jelas. Sawit untuk ukuran sekian dengan apa misalnya bobot sekian kintal. Bahkan waktu penyerahannya juga jelas. Nabi SAW mengatakan man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa bi waqtin ma'lum wa fi waqtin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam, kriterianya harus jelas, timbangannya jelas, takarannya jelas, waktunya jelas. Maka dalam akad salam objek harus jelas. Kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak memenuhi syarat akad salam, dan itu hukumnya baik makdum, jual beli barang yang tidak dimiliki yang dilarang. Wallahu a'lam. Nah, kita coba angkat satu pertanyaan. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau bertanya tentang zakat mal, zakat perdagangan. Itu ada kan seorang produsen baju, Ustaz. Kalau misalkan baju yang sedang diproduksi, yang sekarang masih di vendor, masih di pabrik, misalkan ya sedang dalam proses cutting dan sebagainya, apa itu dihitung juga kah? Dihitungnya misalkan harga modalnya plus fee untuk pabriknya kah, dan apa aja yang harus dihitung itu tadi. Terus untuk piutang yang misalkan anak kan jual gamis kepada agen, jadi agennya itu bayarnya itu kredit, jadi anak ada piutang di agen itu, apakah itu juga dihitung nanti untuk zakat malnya? Itu Ustaz. Terus setelah itu kalau misalkan sudah ada perhitungannya, terus nanti totalnya dikali 2,5%, nah apakah bisa diberikan kepada saudara seperti bibi gitu, ataukah pakde, bude gitu yang tidak mampu, halalkah kalau dikasih kepada saudara yang apa yang tidak mampu? Terus cara pemberiannya itu apakah boleh langsung transferkah, atau misalkan lebih baik langsung diberikan tangan ke tangan gitu, langsung kepada orangnya. Ibu yang memiliki perusahaan ini? Iya Ustaz. Baik. Cukup insya Allah. Baik. Untuk yang pertama, zakat produksi, yang dizakati adalah barang yang sudah siap dijual. Sedangkan bahan baku, sehingga kalau misalnya di pabrik itu ibu stok bahan baku, ada kain, ada perlengkapan-perlengkapan yang lain untuk pembuatan gamis. Bahan baku tidak dihitung zakatnya karena Anda tidak menjual bahan baku, meskipun jumlahnya besar. Ya. Misalnya perusahaan sandal atau perusahaan apa yang dia bahan bakunya ketika kulak sampai ratusan juta. Selama dia masih berada di posisi bahan baku, dia tidak dihitung zakatnya. Yang dihitung zakatnya adalah yang sudah siap untuk dijual. Sehingga kalau baru sebatas kain yang dipotongin, yang sudah dibentuk, ini nanti untuk lengan, ini untuk saku, ini untuk apa, ditumpuk dalam jumlah banyak, ini masih bahan baku. Tapi kalau sudah jadi gamis yang sudah siap jual, bagian inilah yang nanti harus Anda hitung di perhitungan zakat. Kemudian untuk piutang, Anda menjual dari atau menjual barang ke agen dan agen bayarnya secara nyicil, apakah ini juga dihitung? Jawabannya dihitung. Jika piutang itu adalah piutang lancar, dalam arti Anda tidak kesulitan untuk mendapatkan uang itu dan terhitung sebagai piutang lancar. Pertama, jika orang yang membawa utang itu adalah orang yang mampu untuk bayar. Tapi kalau orangnya miskin atau bahkan jatuh pailit, dia punya banyak utang, tidak mampu bayar, maka tidak perlu dihitung. Yang kedua, utang ini atau orangnya mudah untuk ditagih. Jika dia tipe penipu, suka menghilang ketika ditagih ganti nomor HP, maka nanti tidak dihitung. Nah, untuk yang tidak memenuhi dua kriteria ini masuk sebagai utang macet. Dan kalau masuk sebagai utang macet, dia dizakati setelah diterima. Dizakati setelah diterima. Misalnya kita pernah ngasih utang kepada si A, sudah lama sekali ditagih-tagih, nggak pernah keluar duitnya. Akhirnya kita putus asa, ya sudahlah kita biarkan. Lalu satu ketika si A tiba-tiba melunasi utangnya, karena dia dapat warisan. Akhirnya kita menerima senilai 10 juta setelah 10 tahun. Apakah ini wajib dizakati? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, dia dizakati 2,5% kali 10 kali 10 juta. Karena dia mengendap selama berapa? 10 tahun. Maka zakatnya selama 10 tahun. Pendapat yang kedua, dia dizakati sekali. Begitu terima 10 juta, langsung dizakati 2,5%. Pendapat yang ketiga, ditunggu dulu. Menerima 10 juta, ya tunggu 1 tahun lagi, selama 1 haul, baru dizakati 2,5%. Dan kami sarankan Anda silahkan pilih pendapat yang kedua, dan seingat saya ini adalah pendapat Malikiyah, bahwa dia dizakati sekali saat menerima. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai penyerahan zakat, Allah Ta'ala mengaturnya sebagaimana disebutkan di surat At-Taubah ayat 60, wajib diserahkan kepada 8 asnaf, fakir, miskin, amil, kemudian gharimin, dan seterusnya, mu'allaf, sampai fisabilillah. Dan diutamakan, jika dia fakir miskin, diutamakan keluarga. Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu, zakat yang diserahkan kepada keluarga, kepada orang yang punya kekerabatan dengan kita, statusnya sadaqatun wasilah, statusnya sebagai zakat dan silaturahmi. Sehingga Anda punya dua pahala jika zakat itu Anda serahkan kepada keluarga yang masih punya kekerabatan dengan Anda. Mengenai apakah transfer atau dari tangan ke tangan, itu sifatnya teknis. Transfer boleh, dari tangan ke tangan boleh, jika ingin sekaligus ketemu orangnya dan sama-sama ingin menunjukkan kebahagiaan kepada mereka, maka sebaiknya Anda lakukan dari tangan ke tangan. Disitulah Anda plus mendapatkan pahala silaturahmi bertemu dengan sanak kerabat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.